بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia, nikmat dan rahmat Allah serta inayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita, terutama nikmatul iman wal islam wal sunnah, terutama kenikmatan hidup di atas keimanan, di atas keislaman, dan di atas petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah sebesar-besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala tiada berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dikehendaki saja. Maka dari itu wajib kita terus mensyukuri kenikmatan yang paling terbesar ini, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan melanggengkan kenikmatan yang ada pada kita ini. Kama qala ta'ala, wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, yaitu Rabb kalian, kalau kalian mau bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan itu. Dan jika kalian kufur, ketahuilah kata Allah bahwa azabku itu sangat pedih. Dalam hal ini para ulama mengingatkan tentang ayat ini. Barang siapa yang hendak dilanggengkan kenikmatan yang ada pada dirinya, ya, fashkurha, syukuri kenikmatan itu. Sekecil apapun kenikmatan, syukuri. Maka Allah akan tetapkan kenikmatan itu padanya, bahkan akan ditambah oleh Allah SWT. Dan sebaliknya, barang siapa menghendaki zawalun nikmah, menghendaki kenikmatannya itu hilang dari dirinya, juga gampang, fakfurha, kufuri kenikmatan itu, pasti akan hilang kenikmatan itu dari diri seseorang. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya di malam hari ini, yaitu kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, datang dalam rangka menyambut seruan Allah iqamatus salatil jamaah, fahadhihi nikmah. Dan juga padanya fadl, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melakukan salatul jamaah di masjid. Dan di samping itu bisa dilanjutkan dengan kita bermujalasah, yaitu duduk bersama untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari kitab-kitab Allah, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mempelajari bimbingan dan petunjuk daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang duduk di rumah Allah. Dalam rangka yatluna kitab Allah wa yadada rasulna bainahum. Ya. Tiada lain Allah, malaikat-malaikatnya akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutnya dengan sebutan yang baik di hadapan orang-orang yang ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang apa yang menjadi kewajiban bagi diri kita semuanya. Yakni setiap individu muslim wajib mengetahui perkara-perkara yang menjadi prinsip agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah diletakkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada prinsip-prinsip agama yang ini harus ditegakkan dan dipegang dengan kuat. Agar kita semuanya bisa terus berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni agamanya yang lurus. Agamanya yang bersih, murni. Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama telah meletakkan tonggak-tonggak pemikiran. Atau prinsip-prinsip daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana ini menjadi barometer dan ukuran untuk kita semuanya. Yaitu kebenaran yang wajib untuk dipegang. Yakni yang wajib untuk dijadikan tolak ukur. Semuanya sudah diletakkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan digariskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Yakni dengan menggali dari apa yang terkandung dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya serta ucapan dari para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu prinsip tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sesuatu yang harus diyakini bahwa para ulama menyebutkan dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya di dalam Al-Quran menerangkan tentang manusia-manusia yang menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pilihan Allah untuk menyertai nabinya yang merupakan khairul anbiya wa sayyidul mursalin wa khairul bashar. Yang merupakan manusia yang terbaik. Nabi yang paling terbaik. Dan bimbingan para nabi. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikan risalah yang terakhir. Untuk menyampaikan agama Allah. Dari semenjak diutusnya. Sampai hari kiamat. Syariatnya diberlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun. Dan tidak ada siapapun yang boleh terlepas daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya. Kemudian mengaku-ngaku, "Oh, saya bisa terlepas dari syariat Muhammad." Ya. Atau menyatakan bahwa syariat Muhammad tidak berlaku untuk diri saya. Tidak bisa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan, ma wasa'ahu illa tibai." Kalau seandainya saudaraku Musa alaihissalam, yaitu nabiun minal anbiya, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk hidup di mana aku diutus, ya, maka tidak ada peluang baginya untuk lepas daripada syariatku kecuali dia harus mengikuti aku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan orang-orang yang menyertai beliau, manusia-manusia pilihan, untuk melanjutkan tongkat estafet daripada risalah Muhammad, menyampaikan kepada orang setelahnya, bahkan sampai kepada seluruh penjuru dunia, dan sampai kepada kita semuanya, agama yang murni ini, melalui dari para perantaraan para ashabu Rasulullah SAW. Maka dari itu dijadikan sebagai prinsip utama yang harus kita yakini. Di antaranya di sini adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Di dalam kitabnya Usulus Sunnah, beliau meletakkan, yaitu perkara-perkara yang di antaranya yang berkaitan dengan ashabu Rasulullah. Beliau mengatakan, wa khairu hadhil umma ba'da nabiyiha Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar ibn Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Nuqaddimu ha'ulai thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalik. Yaitu, dan sebaik-baik manusia setelah nabinya daripada umat ini, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kemudian Uthman ibn Affan. Kita mendahulukan ketiga manusia ini sebagai manusia-manusia yang khair hadhil ummah ba'da nabiha, sebagaimana para sahabat nabi pun telah mendahulukan mereka, dan mereka tidak berselisih dalam perkara itu. Tsumma ba'daha ula'i tsalatsa, kemudian setelah itu, setelah tiga sahabat tersebut, yaitu ashabus syura al-khamsa, yaitu ashabus syura al-khamsa yang lima jumlahnya, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, kulluhum yasluh lil khilafah. Semua mereka itu pantas untuk memegang khilafah, wa kulluhum imam, dan mereka semua adalah para imam. Dan juga disebutkan, kita mengarahkan kepada hadis yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar dalam permasalahan ini. Disebutkan, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Dahulu kami menghitung, artinya menyebut-nyebut, ya, di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat juga masih banyak pada waktu itu. Yakni menyebutkan bahwa manusia yang afdol ba'da Rasulullah disebut Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam. Ya. Itu di hadapan Nabi. Dan Nabi SAW diam. Ya. Yakni diamnya Rasulullah SAW sebagai pembenaran bahwa mereka itu adalah ashabu fadl. Ya. Orang-orang yang memang pantas memiliki keutamaan. Kemudian setelah itu ashabus surah, ahlu badar minal muhajirin, orang-orang yang turut serta dalam perang badar dari kalangan muhajirin. Kemudian ahlu badar dari kalangan ansar, jadi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan seterusnya, ya, dari kalangan orang-orang yang terdahulu, artinya yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara prinsip, jadi sudah jelas bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai khairu hadhil ummah ba'da nabiyha. Dan ini didasari oleh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Kemudian di antara prinsip yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di dalam risalahnya ini, beliau menyebutkan, ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان يعني barang siapa yang melakukan pengurangan yakni perendahan apakah itu pelecehan atau tikaman ya yakni menikam merendahkan menuduh atau menganggap mereka itu dengan anggapan-anggapan yang batil atau membenci mereka dengan suatu perkara yang terjadi dari mereka ya atau menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan yang terjadi pada mereka maka kata Al-Imam Ahmad rahimahullah kana mubtadi'an maka orang yang melakukan demikian itu menikam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membencinya salah satu daripada sahabat Nabi maka dia itu adalah seorang mubtadi' ya. Seorang yang keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yataraham alaihim jami'an sampai dia mau mengucapkan rahimahullah artinya menyayangi mereka ya mencintai mereka secara keseluruhannya wa yakunu qalbuhu lahum salima dan menjadikan hati mereka itu hati yang bersih tidak ada kedengkian dan tidak ada kebencian terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang disebutkan daripada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan ini harus diikuti tidak dibenarkan untuk seseorang melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi apa yang ada di dalam prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah, di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan mereka, Allah sebutkan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usra. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi taubat kepada nabi dan kepada orang-orang muhajirin dan kepada orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikutinya di saat-saat yang sulit. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yaitu menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan ya Rabb kami berilah ampunan untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang mereka itu telah terdahulu dan mendahului kami dalam keimanan. Dan jangan kamu engkau jadikan di dalam hati kami itu ada kedengkian ya terhadap orang-orang yang telah beriman ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya di antaranya pernah disebutkan terjadi perselisihan antara Khalid ibn al-Walid dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhuma. Maka Khalid ibn al-Walid menyebutkan bahwa yang melebihkan kamu atas diriku hanyalah kamu lebih dahulu masuk Islam. Ya. Terhadap Abdurrahman ibn Auf min al-Muhajirin. Ya. Min as-Sabiqin. Maka disampaikan ucapan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan la tasubbu ashabi. Ya. La tasubbu ashabi kata Nabi. Jangan kamu mencela sahabatku. Ya. La tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kamu mencela sahabatku. Beliau mengatakan fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Subhanallah. Kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan, yaitu emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak akan mampu mencapai infaknya mereka walaupun segenggam tangan mereka atau separuhnya. Coba perhatikan. Di sini perselisihan antara dua sahabat. Ya, yang satu, ya, Abdurrahman ibn Auf. Yang satunya Khalid ibn al-Walid. Ya. Nabi menyatakan demikian. Maka kita secara akal sehat, lebih-lebih, kita, ya, kita ini sudah berbuat apa untuk Islam? Sudah berbuat apa untuk Islam? Kok kita menjadi hakim? Ya, mau menghukumi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kita sudah berani menikam mereka? Berani mencerca mereka? Bahkan sampai pada tingkatan mengkafirkan mereka. Waliyadzu billah. Ya. Man anta wa man haula? Siapa kamu dan siapa mereka? Hah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Ketika semua orang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membenarkan. Ya. Demikian pula Umar bin Khattab. Berbagai macam keutamaan disebutkan oleh sejarah ini. Bahkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan bahwa kalau seandainya ada nabi setelah aku, anta ya Umar, walakin la nabiyya ba'di. Kenapa? Karena banyak lontaran-lontaran pemikiran Umar itu mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang masalah mensolati munafik. Tentang masalah yang berkaitan dengan istri-istri Rasul. Tentang masalah sholat di makam Ibrahim. Fil Ka'bah. Ya. Cocok. Allah turunkan. Sehingga dikatakan rajulun mulham. Ya. Nah. Ketika Rasulullah SAW dibaikot oleh para istrinya. Ya. Datang Umar menyatakan. Ya. Asa Rabbuhu. Mudah-mudahan Rabb-nya menceraikan kalian semuanya. Dan menggantikan Rasulullah dengan yang lainnya. Subhanallah. Setelah itu turun dalam surah Tahrim. Asa Rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimat. Dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Dan banyak keutamaan yang lainnya yang disebutkan. Demikian pula Uthman. Demikian pula sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita belum tahu tentang prinsip-prinsip daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita merujuk. Bagaimana sikap Islam mensikapi sahabat Rasulullah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensikapi sahabat Rasulullah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mensikapi sama sahabatnya? Ya. Nah, agar kita tidak terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan, dan agar kita mengetahui betapa rusaknya dan betapa sesatnya orang-orang yang menyimpang, yang melakukan tindakan kebencian dan permusuhan serta penikaman kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kita tidak tertipu, ya. Agar kita tidak terkecoh oleh slogan-slogan yang sekarang ini lagi ramai digembor-gemborkan di sana sini, ya. Lagi ramai. Nah, sehingga kita harus waspada. Dan kita harus punya filter. Nah, filternya apa? Kita pelajari. Yang memfilter kita itu adalah ilmu. Kalau kita kepingin tahu dan kepingin kenal siapa sahabat Nabi, baca Quran. Ya. Baca itu ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca tafsir. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang agama Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah murid langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang langsung mendapatkan pembinaan dari Rasulullah, ya, dengan kontrol dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam ayat dan kejadian itu turun di tengah-tengah mereka, bahkan pada mereka, untuk mereka di antaranya. Hukum-hukum yang Allah turunkan, kejadian-kejadian yang Allah takdirkan muncul, itu dengan mereka, ya. Nah, kita buka ayat, misalkan surat apa Al-Mujadalah, ya, masalah perkawinan, masalah perceraian dan lain sebagainya, ya, masalah tauhid wa syirik, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, merasa berat mereka. Ketika Allah menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, mereka itu akan mendapatkan petunjuk dan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bingung dengan ayat ini. Siapa di antara kami yang tidak mendzalimi diri kami ya Rasulullah, ya? Datang kepada Nabi untuk minta penjelasan langsung. Ya. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Langsung mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah. Ya. Tentang apa yang Allah turunkan. Daripada perkara tauhid. Dan peringatan manusia daripada kesyirikan dan lain sebagainya. Langsung mendapat penghinaan. Sehingga ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu diragukan. Perhatikan di sini, diragukan, ya, dan ditikam, itu sama dengan menjebol Islam dari akar-akarnya, ya. Lewung mereka yang menyampaikan Quran kepada kita, setelah Rasul dari Rasulullah SAW diajarkan dan disampaikan kepada mereka, ya, bukan hanya sekedar beliau menyampaikan sampai cara baca harfan di harfin, itu di sampaikan oleh Rasulullah SAW, diajarkan, ya, kepada para sahabat. Berikut penjelasannya, berikut kemauan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat-ayat ini, itu disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat menyampaikan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada kaum muslimin, terus sampai kepada kita, ya. Nah, kalau para sahabat ini diragukan, dianggap kadzab, dianggap dusta, dianggap ini dan itu, berarti bubar Islam ini. Ya. Berarti mau dijebol dari akar-akarnya Islam ini. Ya. Dan memang itulah tujuan daripada kufar. Ya. A'da'ullahi wa a'da'u rasulih wa a'da'ul Islam, tujuannya bagaimana menghancurkan Islam itu sendiri. Ya. Dari pintu yang bagaimana mereka bisa masuk. Nah. Untuk rusaknya Islam itu sendiri. Ya. Maka di sini disebutkan bahwa kalau kamu telah mengetahui perkara itu tentang keutamaan para sahabat, tentang ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan Nabi daripada mencela mereka, ya, maka akan nampak dengan jelas untuk kalian tentang apa yang ada dari kaum Rafidah, dari kaum Syiah, daripada az-zaygh wad-dhalal, daripada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan mereka. Yaitu ketika mereka melakukan penikaman, pelecehan, pencercaan, ya, bahkan laknat dan kutukan, serta hati-hati mereka itu dipenuhi oleh kebencian dan kedengkian terhadap para sahabat Rasulullah SAW, kecuali Ali bin Thalib, ya, dan segelintir sahabat yang dimaukan oleh mereka. Nah, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan telah banyak para ulama menjelaskan masalah ini. Ya. Bagaimana Syiah Rafidhah itu, penyimpangan dan kesesatan mereka, tikaman-tikaman mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sudah banyak penjelasan. Dan tentang kekufuran mereka. Di sini disebutkan bahwa Utbah ibn Abdullah Al-Hamdani Al-Qadi mengatakan bahwa ada seseorang di hadapannya, ya, menyebutkan tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan penyebutan yang busuk, yang jelek, yang keji, ya. Maka ia mengatakan, ya hulam idrib unuqahu, wahai anak muda, penggallah leher orang tersebut, orang yang menyebut Aisyah dengan penyebutan yang keji, ya. Di antara penyebutan orang-orang Rafidhah terhadap Aisyah, yaitu penyebutan yang keji mereka, bahwa Aisyah itu dianggap telah berzina. Ya waliyahudzubillah. Maka dikatakan kepadanya bahwa mereka itu adalah al-Alawiyun. Ya, pengikut Ali. Dan dia rajulun min syi'atina. Maka dikatakan ma'adallah, hadza rajulun ta'ana 'ala nabi. Ini orang telah menikam Rasulullah SAW. Kalau istrinya ditikam, berarti Rasulullah tertikam. Ya. Kalau istrinya dinyatakan berzina, ya berarti menikam Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibat lil-tayyibin, wat-tayyibuna lil-tayyibat, ula'ika mubarra'una mimma yakulun, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kemudian dibawakan dalil bahwa tindakan menyebut Aisyah dengan perbuatan dengan penyebutan yang keji itu berarti menikam Nabi. Ya. Karena apa? Karena Allah menyebutkan al-khabithat lil-khabithin. Wanita yang busuk, yang jelek itu akan dipasangkan dengan laki-laki yang jelek pula. Ya. Seperti itu. Al-khabithun lil-khabithat, at-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik akan dipasangkan dengan perempuan yang baik pula. Ya. Fa in kanat Aisyah du khabithah, fa nabiyyu khabith. Berarti. Kalau seandainya Aisyah itu perempuan yang jelek, yang busuk, ya, berarti Nabi seorang yang busuk pula. Waliyahudzubillah. Maka orang yang memiliki keyakinan demikian ini, ya, fahuwa kafir. Ya, maka dia kafir. Maka dikatakan udrubu unuqah, penggalah leher orang ini. Ya, fadarabu unuqah. Ya, maka dipenggalah leher orang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Dan kita jika berbicara tentang masalah ini, artinya butuh waktu yang panjang. Ya. Tentang perkara-perkara kebatilan daripada akidah Syiah. Dan memang perlu. Jadi setiap individu Muslim itu memiliki kewajiban untuk mempelajari asyar. Ya. Mempelajari kejelekan. Ya. Terutama yang berkaitan dengan akidah-akidah. Kerusakan akidah. Ini harus dipelajari, ketahui. Ya. Sebagaimana disebutkan araftul lisyarri, araftus syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Ya. Saya mengenali kejahatan itu bukan dalam rangka untuk melakukan kejahatan itu, tetapi litawaqihi, untuk menamengi diri kita agar kejahatan itu tidak sampai menjangkiti kita. Maka dari itu sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin ya terseret dan terpengaruh kepada ajaran yang kafir ini, ajaran yang sesat ini ya. Itu semua disebabkan karena mereka yang pertama yakni tidak mengerti bagaimana al-haq ya. Sebelum kita mengenali kebatilan, kenali dulu al-haq ya, prinsip-prinsipnya bagaimana agama Islam ini. Oh, Islam harus dibangun di atas Al-Quran, kemudian as-sunnah ya, kemudian ucapan sahabat, kemudian tabi'in ya, kemudian bagaimana prinsip-prinsip ahlu sunnah yang lainnya, prinsip agama ini, itu harus diketahui semuanya, terutama perkara-perkara yang usul ya, akidah tauhid, bagaimana perkara-perkara yang mengantarkan kepada tauhidullah, apa saja tauhid itu, kemudian apa saja yang mengantarkan kepada kesyirikan ya, kemudian apa saja yang bisa mengeluarkan seorang daripada sunnah, daripada al-haq ya, masuk ke dalam perkara bid'ah dan lain sebagainya ya, semua itu harus diketahui untuk kita berjalan itu ada yakni tamengnya, ada cahaya yang menyinari kita ya. Ketika datang seseorang membawakan pemikiran-pemikirannya ya, seperti dia berbicara melakukan pencercaan kepada Abu Bakar Siddiq, dia katakan demikian demikian, Umar juga demikian, Utsman demikian. Nah, kita sudah tahu, oh ini mengarah kepada pemikiran Syiah. Ya, siapapun orangnya. Hatta satu sahabat saja yang dicela, berarti benih-benih pemikiran dia itu ya, yakni di otaknya ada benih-benih pemikiran Rafidhah. Siapapun sahabatnya. Nah. Ya. Hatta Abu Hurairah. Ya. Nah. Kalau dinyatakan bahwa Abu Hurairah itu begini. Ya. Kapan dia? Biasanya begitu. Untuk menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu kapan masuk Islamnya? Kok dia bisa menghafalkan sampai puluhan ribu hadis dan lain sebagainya. Ya. Nah. Seperti itu. Ini yang akan dilancarkan oleh mereka. Nah, ketika kita mendapati hal-hal yang demikian, kita sudah waspada. Kenapa? Karena kita sudah tahu yang benar. Yang digariskan itu ini. Dan apa yang digariskan di dalam Islam ini sudah paten. Terutama perkara-perkara yang prinsip. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, bukan seperti jualan sarung. Ya, nek sarung boleh kamu tawar. Ya, ya. Nah, atau jualan yang lainnya, jualan kambing, wala apa, ya, bisa ditawar, fadol. Tapi kalau prinsip Islam itu tidak bisa ditawar. Ya, kalau kamu mau ditawar, berarti kamu mau keluar daripada prinsip itu, berarti jahanam tempatnya. Ya, fama ba'dal haqqi ila dhalal, kata Allah. Tidak ada setelah kebenaran itu pasti kesesatan, tidak ada. Oh enggak, ini berarti separuh benar, separuh sesat, enggak. Masih. Sekali kamu keluar daripada al-haq, berarti kamu masuk trek ad-dhalal, jalur kesesatan. Ya. Wad-dhalala fil-nar. Ini ancamannya, masalahnya. Ya. Kesesatan itu di neraka jahanam tempatnya, tidak ada lain. Wal-haq yahdi ilal jannah. Sementara kebenaran itu mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita mengetahui hal-hal yang menjadi prinsip agama kita, ya, mana yang boleh kita toleran, mana yang kita tidak boleh toleran. Ya, sehingga kita tenang dan tidak akan terombang-ambing oleh gelombang daripada kesesatan. Propaganda-propaganda batil. Propaganda yang mengantarkan kepada orang, yaitu kepada kesesatan. Ya, tidak gampang. ada seruan untuk ini, kita tenang. Ya. Ada seruan untuk demo, untuk ini, ngerusak ini, ngerusak itu. Ya. Mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Kita tenang. Ya. Tidak gampang terseret. Ya, demikian sekarang ini gencar musuh-musuh Islam. Yakni yang dimotori oleh Iran. Ya, negeri Iran. Ya. Sudah melancarkan gerakan ta'amur. Yaitu gerakan persekongkolan. Ma'al Yahud wal Amerika. Ya. Untuk bagaimana mengangkat prinsip-prinsip mereka. Ya. Daripada prinsip Rafidah. Ya. Dan target utama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad al-Imam. Ya. Apa yang terjadi di negeri Arab, daripada pergolakan terakhir-terakhir ini, itu tidak lepas daripada ta'amur al-Irani alal Arab. Ya. Persekongkolan. Ya. Yakni Iran. Ya, untuk bagaimana menghancurkan kaum muslimin. Kemudian mereka menanamkan prinsip-prinsipnya. Dan menyebarkan prinsip-prinsipnya ke seluruh Jaziratul Arab. Ya. Dan mereka memiliki khittah khamsiniyah. Jadi Khomeini itu memiliki khittah khamsiniyah. Ya. Dan mereka sudah memiliki peta. Mana daerah-daerah yang harus menjadi kekuasaan mereka. Ya. Dan mereka sudah memiliki prinsip bahwa tidak ada bagi kaum muslimin kecuali az-zabah, yaitu penyembelihan. Ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Dan ini sudah mulai. Ya. Kita dapati di Suriah. Ya. Tanpa belas kasihan, lari-lari jalan, wala nisaan, wala atfalan. Tidak peduli laki, perempuan, anak-anak, semua dibantai habis. Ya. Nah, ini sudah gerakan yang sudah mulai dilancarkan. Sehingga, ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita kaum muslimin harus waspada. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ya, kita membentengi diri kita dengan ilmu. Kita pelajari. Bagaimana kebatilan-kebatilan dan kesesatan-kesesatan ajaran ini. Apakah benar anggapan sebagian orang yang menyatakan, oh Syiah itu bagian daripada mazhab Islam misalkan. Ya. Atau dikatakan Syiah itu mazhab kelima. Ya. Seperti itu. Ya. Oh minal Islam. Seperti itu. Nah, nanti kita bedah. Islam singdi gitu. Ya, Islam yang mana? Ya. Kita bedah dulu. Baik. Setiap orang boleh mengaku, ya, yad'i bi annahum muslimun. Tapi Islam punya patokan. Islam itu Al-Qur'an us Sunnah. Ya. Dan ittiba'us salaf Islam itu mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cocokkan. Ya, satu masalah saja. Quran. Ya. Quran yang ada pada kita ini adalah Quran yang mahfud, ya, yang terjaga. Iya kan? Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra ila Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Ya. Dan Al-Qur'an dari semenjak Rasulullah insyaallah sampai hari kiamat, ya udah itu tetap. Ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya. Ada berapa ribu ayat? Ya, 6.000 ayat lebih, ya. Nah, sementara orang-orang Syiah menyatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu muharraf katanya, sudah diroba-roba. Ya. Quran yang ada pada mereka itu katanya 17.000 ayat, 2 kali lipatnya lebih. Ya. Seperti itu. Nah, ini sudah satu poin saja. Satu poin itu sudah menggugurkan akidahnya. Kalau mereka mengaku Islam, sudah gugur akidahnya. Kenapa? Satu huruf Al-Quran saja diragukan bahwa kafir. Ya. Kalau ada orang mengaku Muslim, kemudian dia menyatakan saya ragu dengan Alif Lam Mim ini. Ya. Allah mengatakan Alif Lam Mim. Saya ragu ini. Ini ayat apa ini? Kok Alif Lam Mim? Tidak ada artinya. Ya. Apa artinya? Tidak jelas. Ragu saya. Itu kafir sudah. Apalagi satu Al-Quran dinyatakan sudah diroba-roba. Ya. Nah, maka kita tanya, Islam dari mana? Kok seperti ini? Ya. Nah, ini satu perkara. Belum perkara-perkara yang lainnya. Ya, sebagaimana disebutkan, ada buku yang menerangkan tentang butlan atau aqidah Syiah. Ya. Yaitu kebatilan daripada akidah Syiah. Ya. Ya, ini banyak. Bukan satu perkara. Yang menjadikan akidah mereka itu batil dan tidak dianggap sebagai Islam, itu banyak perkara, ya. Banyak perkara. Ya. Sehingga yakni jangan kemudian marah dan tidak terima ketika umat Islam menolak kalian sebagai bagian daripada kaum muslimin. Baik. Mungkin sudah waktu sisa. Azan dulu. Sudah.